Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum. Ikhwan azakumullah. Hari ini Ahad pagi, tanggal 21 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 20 Oktober 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmati Li'amatil Ummati, penjelasan durus, pelajaran-pelajaran yang penting bagi amatil ummah, keseluruhan umat. Di sini dars, kita masuk ad-darsus tsani, kajian yang kedua, di mana kajian yang pertama itu meliputi suratul Fatihah wa qisarus suwar, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dari surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Dan kita sekarang membahas halaman 37 di kitab aslinya, sedangkan di PDF ini 34, jadi sisi 3. Ad-Darsus Tsani Arkanul Islam, kajian yang kedua yaitu Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam. Qala Syekhu rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, penulis kitab ini, penulis kitab Ad-Durus Muhimmah Li'ammatil Ummah, di mana penjelasannya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Syekh bin Bas berkata, Ad-Darsus Tsani, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, kajian yang kedua, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam. Bayanu arkanil islamil khamsati, penjelasan rukun-rukun Islam yang lima. wa awwaluha wa a'dhamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bi syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah wa ma'naha la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illallahu musbitan al-ibadata lillahi musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lah. Ini bermasalahnya di power. Jadi ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, kajian yang kedua ini adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Bayanu arkanil Islamil khamsati, penjelasan rukun Islam yang lima. Wa awwaluha wa a'dhamuha, yang pertama dan yang paling agung. Ha, di sini pada arkanul Islam. Awwaluha ay yang pertama dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Wa adhamuha yang paling agung dari rukun-rukun Islam adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisarhi ma'aniha, dengan penjelasan makna-maknanya. Ma'a bayani syuruti la ilallah, bersama dengan penjelasan syarat la ilaha illallah. Wa maknaha, dan makna la ilaha, maknanya la ilallah adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, meniadakan seluruh apa yang diibadai selain Allah. Seluruh apa yang diibadai selain Allah. Illallah, kecuali Allah, di sini adalah musbitan, penetapan al-ibadatillah, penetapan bahwasanya ibadah ini hanya bagi Allah wahdahu, semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Paham sampai di sini? Sekarang kita masuk pada asyarhu, penjelasan. Qala syarih hafidhahullah, al-islamu lahu arkanun la yakumu illa alaiha. Biarin dulu, biar. Matiin. Tunggu kemenitan. Jadi di sini antum bisa lihat di PDF-nya. Al-Islamu lahu arkanun la yakumu illa alaiha. Islam itu mempunyai rukun-rukun. La yakumu illa alaiha, tidak akan berdiri tegak kecuali atasnya. Jadi rukun itu seperti tiang. Islam itu bangunan. Dan bangunan Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan pilar-pilarnya, dengan rukun-rukunnya. Rukun itu pilar, tiang, tiang penyangga utama. Tanpa ada tiang penyangga utama, maka tidak akan berdiri tegak bangunan tersebut. Maksudnya seperti itu. Warruknu, sekarang tentang rukun. Huwa janibu syai'il aqwa alladhi la yakumu syai'u illa alihi. Dia itu adalah sisi dari sesuatu yang paling kuat, yang sesuatu tersebut tidak akan berdiri tegak kecuali ada sisi tersebut, sisi yang paling kuat tersebut berdiri di atasnya. Wa mathalu arkanul Islam mathalu a'midati fil bunyan. Ini wa mathalu arkanul Islam mathalu a'midati fil bunyan. Yaitu permisalan rukun Islam itu sebagaimana layaknya pemisalan tiang pilar di dalam bangunan. Wal baitu la yubtana illa bi'amidatin wala imada idza lam tursa autadu. Jadi wal baitu rumah la yubtana tidak bisa dibangun illa bi a'midatin kecuali dengan tiang-tiang, wala imada dan tidak ada tiang idza lam tursa autad kecuali apabila tidak jadi tidak ada ya, tidak ada imada, tidak ada tiang yang bisa berdiri tegak apabila lam tursa autad, apabila tidak dipatok pancang dengan kuat. Paham enggak sih? Jadi tiang itu harus dipatok dengan kuat sebagaimana Islam. Islam itu harus dipatok dengan kuat. Wa arkanul Islami. Ya. Arkan Islam da'aimuha ya da'aimuhu wa a'madatahu wa a'madatuhu wa jawanibuhu al-aqwa allati la yakumul islamu illa 'alayha. Maka fa arkanul islami, rukun-rukun Islam itu adalah da'aimuhu, tiang-tiang pancangnya, wa a'madatuhu dan pilar-pilarnya, wa jawanibuhul aqwa dan sisinya yang paling kuat, allati la yakumul islamu di mana Islam itu tidak akan bisa berdiri illa alaiha kecuali di atasnya. Paham maksudnya di sini? Ini penjelasan tentang rukun Islam itu seperti apa. Diibaratkan seperti bangunan di mana bangunan itu harus punya tiang. Antum tahu ciptaan yang tidak ada tiangnya? Langit. Itu Allah menciptakan langit tanpa tiang. Dan itu subhanallah, bagaimana orang itu bisa, ini matiin. Ini yang dijelaskan Syekh Syarih Hafidzallah. Kemudian beliau melanjutkan Wal islamu wal istislamu lillahi. Sekarang tadi tentang apa? Rukun. Sekarang kaitannya dengan apa? Al-Islam, definisi Islam. Jadi tadi definisi rukun apa? Tidak tegak kecuali dengannya. Maka seperti rukun haji. Barang siapa yang tidak melakukan rukun haji, maka tidak ada haji baginya. Seperti hadis apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu dianggap haji ketika dia telah melakukan wukuf di Arafah. Tapi rukun haji di sini ini tidak hanya wukuf di Arafah, tapi yang lainnya. Seperti tawaf ifadah. Kemudian juga rukun yang lainnya seperti niat ihram di miqat. Itu juga termasuk rukun. Sehingga di situ definisinya rukun seperti itu. Kalau tidak dilakukan rukun itu, maka ibadah itu tidak akan tegak. Selesai. Harus diulang dari awal lagi. Tidak sah. Harus diulang. Dan tidak ada qadha. Tidak ada penggantinya. Itu rukun. Beda dengan wajib. Ya, wajib. Wajib dalam ibadah. Wajib dalam sesuatu. Itu apabila terlewat atau tidak bisa sempurna melakukannya, maka dia harus mengqadha. Dia harus apa? Mengqadha. Nah, sekarang definisinya Islam. Wal Islamu huwal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala bitauhidi. Faman aba an yastaslima lillahi azza wa jal fawa mustakbirun. Mustakbirun. Waman. Ya. Waman istaslama lillahi azza wa jal wa li ghairihi fawa musyrikun. وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُضَادُهُ أَمْرَانِ الْإِسْتِكْبَارُ وَالشِّرْكُ. Jadi Islam ini adalah وَالْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ. Istislam ini adalah pasrah kepada Allah. Bitauhidi, dengan tauhid. Faman aba an yastaslima lillahi, maka barang siapa yang enggan untuk pasrah kepada Allah, fawa mustakbirun, maka dia itu adalah sombong. Waman yastaslima lillahi azza wa jal, barang siapa yang pasrah kepada Allah Azza wa Jal, wa li ghairihi, dan kepada selainnya pasrah juga, bahwa musyrikun, maka dia itu musyrik, pelaku kesyirikan, musyrikun. Insyaallah sallam afiyah. Wa bihada, dan dengan ini yu'lamu, diketahui, annal islama, bahwasanya Islam, yudadduhu amrani, itu bertolak belakang, bertentangan dengan dua perkara. Al-istikbaru, merasa sombong, wasyirku, dan syirik. Jadi Islam itu apa? Ya. Islam itu istislamu lillahi. Pasrah dengan sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah Ta'ala, dengan tauhid, dengan mengesakan Allah Azza wa Jal, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadai dengan benar. Maka barang siapa yang enggan untuk pasrah, dengan sebetul-betulnya pasrah kepada Allah Azza wa Jal, fawa mustakbirun, maka dia itu orang yang sombong. Wa man istaslama lillahi Azza wa Jal wa li ghairihi fawa musyrikun, maka bagi orang yang tidak mau pasrah kepada Allah Azza wa Jal, bagi orang yang pasrahnya kepada Allah Azza wa Jal dan juga kepada pasrah kepada selain Allah Azza wa Jal, fawa musyrikun, maka dia itu orang-orang musyrik. Maka Islam di sini punya lawan. Lawannya adalah istikbar. Ya. Yaitu apa? Sombong, wasyirk dan kesyirikan. Nah, wal Islamu yakumu ala arkanin khamsatin bayyanaha Allah, bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimu alaihi salatu wassalam fi hadith ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Jadi di sini wal Islam, Islam itu yakumu ala arkanin khamsatin, berdiri di atas lima pilar, lima rukun. Bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu telah menjelaskannya. Menjelaskan ha kepada siapa nih? Bayyanaha ai menjelaskan arkani khamsatin. Menjelaskan rukun yang lima. Ya, an-nabiyul karim alaihi salatu wasalam. Ya. Fi hadis Ibn Umar, di dalam hadis Ibn Umar. Ibn Umar tahun meninggal berapa? 73. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, innal islama bunya ala khamsin, sesungguhnya Islam itu dibangun berdasarkan lima pilar. Syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa siyami ramadana, wa hajjil baiti. Fahadihi al-khamsatu arkanun lil islam. Jadi fahadihi al-khamsatu arkanun lil Islam. Yang lima itu adalah rukun dari Islam. Wa a'midatun la yakumu illa 'alaiha, dan tiang-tiang yang tidak berdiri Islam itu kecuali di atasnya, di atas tiang-tiang tersebut. Paham sampai di sini? Nah, itu bisa syahadati, bisa syahadatu. Jadi bunyal innal islama bunyal ala khamsin. Innal islama bunya ala khamsin. Ini lafadznya lafadz Imam Muslim ya. Kalau lafadz Imam Bukhari, bunyal Islam ala khamsin. Jadi innal islama bunya ala al-khamsin. Ini bisa syahadati, bisa syahadatu. Syahadati alla ilallah, persaksian. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, wa iqamis solati. Antum lihat, ini memakai semuanya memakai masdar. Syahadati, iqamis solati, ita'iz zakati, siam, hajj. Berbeda dengan hadis Ibnu Umar, yaitu dengan hadis Umar radhiyallahu anhu, beda hadisnya, bapak dan anak berbeda. Hadis Umar radhiyallahu anhu itu apa? Antasuma, antu'tia, antashhada, pakai an dan fi'il mudhari. Itu namanya masdar muawwal, yang di sini adalah masdar as-sharih. Ini secara bahasa Arabnya seperti itu. Ya. Kemudian ad-darsu tsani, halaman selanjutnya, wa a'dhamu hadhil arkani wa a'laha sya'nan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadha qaddamaha alaihi salatu wasalam fil hadithi faqala buniyal islam ala khamsin. Antum lihat dari apa? Innal islama buniya ala khamsin. Sekarang lafadznya menjadi apa? Buniyal islam ala khamsin. Itu perbedaannya hanya dalam masalah lafadz. Yang tadi lafadznya miliknya Imam Muslim, yang ini milik Imam Bukhari. Maka disebutkan di sini, fasyahadatani lillahi bil wahdaniyati wa ni nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam birisalati huma a'dhamu arkanil islami wa a'dhamu mabanihi bal huma aslud dini wa asasuhu alladhi alaihi yubna. Antum lihat di sini paragraf ini, wa a'dhamu hadhil arkani, dan yang paling agung dari rukun-rukun ini, wa a'laha sya'nan, dan yang paling tinggi urusannya adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Walihada qaddamaha alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi SAW itu mengemukakan, mengedepankan dalam rukun lima ini dua persaksian, syahadatain. Ini yang disebutkan di awal. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun berdasarkan lima. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syahid syahadatani, dua syahadat tadi, lillahi bagi Allah, bil wahdaniyati dengan keesaannya, wali nabiyihi dan persaksian kepada nabinya, birisalati dengan risalah kenabiannya, risalah kerasulannya, huma dua-duanya, yaitu syahadat, syahadatain tadi, a'dhamu arkanil Islam, sebesar-besarnya rukun Islam. Jadi yang paling agung dari rukun Islam itu adalah syahadatain. Wa a'dhamu mabani, dan yang paling besar bangunannya. Bal huma asluddin, bahkan keduanya itu adalah pokoknya agama. Wa asasuhu, dan asasnya agama, konsep dasarnya agama. Alladzi alaihi yubna, yang dimana agama itu dibangun atasnya, atas dua persaksian. Kenapa? Orang yang bersaksi dua persaksian, dia akan bisa masuk Islam. Dan dia belum bisa masuk Islam tanpa persaksian tersebut, tanpa dua persaksian tersebut. Dan di sini antum lihat tentang apa? Wa la ilaha illallah hiya a'dhamul kalimati ala itlaqi. Wa la ilaha illallah hiya a'dhamul kalimati ala itlaqi. Wa afdaluha wa ajalluha. Jadi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hiya a'dhamul kalimati 'alal itlaqi, dia adalah sebesar-besarnya kata secara mutlaknya. Artinya apa? Tidak ada perkataan yang lebih agung dari perkataan apa? La ilaha illallah. Wa afdaluha, dan yang paling utamanya, wa ajadluha, dan yang paling apa, mempunyai kedudukan yang paling tinggi, wa hiya afdalud dzikri, dan dia adalah sebaik-baik zikir. Yaqulu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya dzikir adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi hadisnya afdalu dzikri la ilallah adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syalbani di dalam silsilah Sahihah nomor 1497. Kemudian yaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, khairu du'ai du'au yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda, khairud du'ai, sebaik-baik doa, doa yaum Arafah, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, lahul mulku, baginya kekuasaan, walaul hamdu, baginya seluruh pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah menguasai segala sesuatu. Walihada yaqulullahu ta'ala, oleh karena ini Allah ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat keberapa, Pak Budi? Mas Soni? Kun. Surat Al-Anbiya. Ayo, 21. Sen. Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Ayat ke-25. Wa ma arsalna. Wama di sini mat apa ini? Mat jais? Kenapa bisa munfasil? Ayo, dan. Jadi wama bisa dibaca sampai mat ketuk. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا, dan tidaklah kami utus, مِنْ قَبْلِكَ, dari sebelum, مِنْ رَسُولٍ, dari Rasul, illa kecuali nuhi, kecuali kami wahyukan, ilaihi kepadanya, annahu bahwasanya, la ilaha, tidak ada ilah, illa ana, kecuali aku, fa'buduni, maka ibadalah kepadaku, ibadalah kalian kepadaku. Ini di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa hiya zubdatu da'watil mursalin. Wa hiya, hiya maksudnya di sini apa? Kalimat. Perkataan la ilaha illallah itu tadi adalah zubdatu da'watil mursalin, intisari dari dakwah para rasul. Wa khulasatu risalatihim, dan ringkasan risalahnya mereka. Wa awwalu kalimatin yasmauha aqwamuhum minhum, dan kalimat kata, ya, kalimat itu kata. Kata yang pertama yang didengar kaumnya mereka, kaumnya para rasul, itu mendengarnya adalah perkataan tentang apa? Apa? La ilaha illallah. Apa sampai di sini? Fa awwalu ma yukhatibunahum bihi, dan pertama kali yang mereka ucapkan kepada mereka dengannya yaitu adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 59. Anda bisa lihat Pak Budi surat Al-A'raf. Ayo, San. Di surat Al-A'raf 59 Allah Azza wa Jal berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Laqad, sesungguhnya kami, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus Nuhan, mengutus Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, kemudian ia berkata, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Sekali-kali tidak ada Rob bagi kalian selainnya. Inni akhafu alaikum adaba yaumin adim. Sesungguhnya, kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa adab hari yang besar, hari kiamat. Ini di surat Al-A'raf ayat 59. Paham sampai di sini? Nah, kemudian waqad nabahu syekhu rahimahullah, dan syekh rahimahullah telah memberikan peringatan, anna hadzal maqama maqamu ta'limi syahadataini yuhtaju ila syarhi ma'aniha ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. Syekh rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah memberikan peringatan, yaitu apa? Anna hadzal maqama, bahwasanya kedudukan ini, artinya pada dars yang kedua ini, kajian yang kedua ini adalah maqamu ta'limi syahadataini, kedudukan pembelajaran dua kalimat syahadat. Yuhtaju ila syarhi ma'aniha, dibutuhkan, ya, dibutuhkan penjelasan makna, makna dari syahadat tadi. Ma'a bayani syuruti, disertai dengan penjelasan syarat la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Amma makna la ilaha illallah, faqad dhaqara rahimahullah anna la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, fahiya kalimatun qa'imatun ala ruknaini azimaini wa asasaini, ya, mutanaini, wa asasaini matinaini, la tauhida lillahi tabaraka wa ta'ala illa bihima an-nafyu wal isbat. Di sini adalah tentang apa? Rukun la ilaha illallah. Di sini dijelaskan makna la ilallah. Amma makna la ilallah faqad dzakara rahimahullah. Makna la ilallah itu sudah dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Yaitu apa? La ilaha, tidak ada ilah. Ini adalah nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan seluruh apa yang diibadai selain dari Allah. Illallahu, kecuali Allah, musbitan al-ibadati lillah. Penetapan ibadah ini hanya bagi Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fahiya kalimatun qa'imatun ala ruknaini. Dia itu adalah kata yang berdiri tegak ala ruknaini, adimaini, di atas dua rukun yang agung. Di atas apa? Dua rukun yang agung. Wa asasaini matinaini, dua asas, dua pondasi matinaini yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. La tauhida lillahi, tidak ada tauhid bagi Allah tabaraka wa ta'ala illa bihima, kecuali dengan keduanya. Itu apa? Bukan. Yaitu nafyu wal isbat. Peniadaan dan penetapan. Untuk takribuddin, untuk memudahkan melogika antum, kenapa disebutkan ya nafyu dulu baru isbat? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, pendahuluan, didahulukannya nafi dibandingkan isbat itu menunjukkan hasr, yufidu hasr, pembatasan, bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sebagaimana contohnya misalnya fi hadal masjidi la rajula illa Mas Furqan. Di masjid ini tidak ada seorang pun kecuali Mas Furqan. Apakah kemudian dikatakan masjid itu ada fulan? Tidak. Ini hanya ada Mas Furqan saja. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya tidak ada. Itu adalah bagian dari apa? Hasr, pembatasan. Ya. Maka disebutkan di sini tentang rukun la ilaha illallah ini adalah nafyu wal isbat. Nafyun 'amun likulli ma yu'badu min dunillahi. Nafyun, peniadaan, 'amun yang umum, sifatnya universal. Likulli ma yu'badu min dunillah, bagi setiap apa saja yang diibadai dari selain Allah Azza wa Jal. Ayyan kana, apapun itu, yaitu apa? Jamadan, benda padat, benda mati, au hayawanan, atau binatang, au nabatan, atau tumbuhan, au ghairu dhalik, atau yang selainnya. Wa itsbatun khasun li ibadati bi kulli ma'aniha lillahi azza wa jalla wahdahu. Dan itsbatun khasun, penetapan yang khusus, lil ibadati, untuk melakukan ibadah, bi kulli ma'aniha, dengan setiap makna-maknanya, makna dari ibadah, lillahi azza wa jal wahdahu, hanya semata-mata diperuntukkan kepada Allah, ya, bukan kepada yang lainnya, hanya kepada Allah saja. Ya, ini adalah tentang isbat, ya, penetapan yang khusus. Faman nafa walam yusbit, barang siapa yang meniadakan tapi tidak menetapkan, la yakunu muwahidan, maka dia tidak termasuk muwahid, tidak termasuk apa? Orang yang mentauhidkan Allah. Jadi kalau misalnya hanya tidak ada ilah, tidak ada ilah, menafikan saja, walam yusbit, tidak ada isbat, yaitu tidak ada illallahnya, la ilaha saja, tidak ada illallahnya, maka dia belum termasuk muwahid, belum termasuk orang yang merealisasikan tauhidnya. Wa man asbata wa lam yanfi, dan barang siapa orang yang menetapkan illallah saja tapi tidak ada la ilaha, tidak ada yanfi, tidak ada peniadaan, la yakunu muwahidan, dan tidak bisa dikatakan muwahid, tidak menjadi, dia itu tidak akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Fala yakunu muwahidan illa binafi wal isbat, maka tidaklah seseorang itu menjadi muwahid, menjadi orang yang bertauhid, kecuali dengan binafi wal isbat, dengan peniadaan dan penetapan. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, di surat Al-Isra ayat 23. Pak Budi, Al-Isra surat keberapa? Ayat Hasan. Ayat 23. Yaitu wa qadha rabbuka, dan Allah azza wajal memerintahkan, Rabbmu memerintahkan, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddina, suratul bayyinah ayat 5. Dan tidaklah diperintahkan mereka illa, kecuali liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddina, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah saja. Wa qala jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, ala lillahi dinul khalisu, ala lillahi, bagi Allah itu ad-dinul khalisu, agama yang murni. Wa qala subhanah, dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah, beribadalah kalian kepada Allah, wa la tushriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan dengannya, terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadalah kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Di surat An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala hikayatan an nabiyyi Ibrahim alaihissalam, dan Allah azza wajal menceritakan tentang nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa, kecuali, alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Di surat Az-Zukhruf, di surat Az-Zukhruf ayat 26. Surat Az-Zukhruf, surat keberapa? Pakun. Otomo. قط سمدني ناني اللهم بارك ثاني اللهم بارك نعم. وَقَالَ جَلَ وَعَلَى dan Allah Ta'ala berfirman وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِئْبُدُ اللَّهَ وَاسْتَنِبُ الطَّاغُوتِ di surat An-Nahl 36 Nahl bis Nahl Zal, surat An-Nahl, surat keberapa? Gitu. Mas Son, udah ketemu belum? Pak De, surat An-Nahl. Ayo, sebelumnya Al-Isra yo. Itu bagian dari mentadabburi Al-Quran. Antum itu setidak-tidaknya tahu. Ya Alhamdulillah kalau hafal. Suratnya berapa. Ini bukan pertanyaan. Tapi bagian dari mentadabburi Al-Quran. Setelah surat ini, surat itu, surat ini. Wong antum mengampalkan sesuatu yang lain saja hafal. Kok hanya urutan. Surat saja sulit. Ada apa? Ya kan? Itu pertanyaan. Antum menghafal dalam sepekan, antum mengeluarkan apa saja, merencanakan pengeluaran, belanja apa saja antum hafal. Oh, kemarin ana belanja ini. Oh, kemarin ini. Jadi begitu antum membaca Al-Qur'an, suratnya dilewat semua. Tidak pernah dibaca. Urutannya juga tidak pernah dan seterusnya. Kalau antum bisa mentadaburi, merenungi, meresapi apa yang antum lakukan setiap harinya, kenapa tidak bisa mentadaburi Al-Quran? Nah, ini termasuk nasihat buat ana dan juga buat antum. Allahu musta'an. Nah, jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami benar-benar telah mengutus. Fi kulli umatin, di setiap umat ada rasulan, ada utusan. Ani'budullaha, agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu apa tuh? Taghut, salam. Ahlan. Mas Soleh, taghut itu apa Mas Soleh? Yang disembah, diagungkan selain Allah. Contohnya taghut apa? Berhala, patung. Ya, siapa yang masih ingat definisi dari Ibnu Qayyim tentang at-taghut? Masih ingat? Ma'ibadu si Allah. Kullu syai'in tajawaz an haddihi. Kullu syai'in tajawaz an haddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas dari yang seharusnya. Fi ta'budillahi azza wa jal. Dalam peribadahan ya. Artinya di sini panana ulangi. Definisi taghut. Ya. Taghut itu diambil dari togo. Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. dan taghut ini juga didefinisikan ya sebagai apa? Maka disebutkan taghut itu mustaqun min tughyan. Diambil dari tughyan, suatu yang mujawazatul had, yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ma tujawazu bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Tuh ingat tuh. Ma tajawazu bil 'abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Saya tuliskan sebentar. Ya. Jadi qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawazu bihil abdu haddahu. Ini definisi dari apa? Taghut. Definisi dari taghut ini adalah seperti ini. Untuk lihat. Untuk melihat di sini, tidak mau, mau karena dia sesuatu. Jadi taghut ini adalah menurut Ibnu Qayyim, ma tajawazu bihil abdu. Seorang hamba itu melampaui batas. Haddahu, ma tajawazu bihil abdu haddahu min matbu'in. Seorang hamba melampaui batas dari apa yang diikuti, dari apa saja yang diikuti, au ma'budin atau yang diibadahi, au muta'in atau yang ditaati. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba itu mengikuti sesuatu, lebih dia ikuti daripada perintah dari Allah Azza wa Jal, maka sudah menjadi taghut. Kemudian apabila dia itu beribadah kepada sesuatu tersebut, maka dia pun telah melakukan menjadi taghut. Muta' diikuti. Seperti misalnya sekarang ada Habib. Habib itu bisa menjadi taghut ketika dia diikuti. Mau melakukan apa saja diikuti. Nyemplung sumur aja diikuti. Itu sudah melampaui batas. Kemudian diikuti, diibadahi, disembah-sembah, ditaati, dan dia ridho, maka dia sudah menjadi taghut. Paham sampai sini? Ma tajawazu bil 'abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Itu definisi dari apa? Taghut. Itu definisi dari taghut. Nah, fattauhidu, tauhid ini adalah tadi belum sampai sini ya. Ini tadi di surat Wastaimu Tawud. Wa qala jalla wa ala faman yakfur bitawud wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang mengingkari tawud dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang terhadap tali yang sangat kuat. Ai la ilaha illallah, yaitu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fatauhidu kufrun bitawud wa imanun billah. Maka tauhid ini adalah kufrun bitawud, kafir terhadap tawud, mengingkari tawud. Wa imanun billah, dan iman kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini tadi ada, tapi di bawahnya. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan, ma tujawizu bil abdu, ma tujawizu bihil abdu haddahu min madbu'in au ma'budin au muta'in. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan taghut itu apa? Ma tujawazu bihil abdu haddahu. Apa yang seorang hamba itu melewati batas. Apa yang seorang hamba itu melewati batas, baik dari matbu'in, dari apa yang dia ikuti, au ma'budin, apa yang dia ibadai, au muta'in, atau yang dia taati. Manusia bisa menjadi taghut ketika dia diikuti, diibadai, bahkan ditaati. Paham sampai di sini? Nah, maka disebutkan di sini fahada matlulu kalimat tauhid la ilaha illallah fa ya laysat ka kalimatan la ma'na laha aw lafdatan. Ini nanti insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Ya, antum ingatkan, kita berhenti di kata-kata fahada matlulun kalimat. Fahada matlul kalimatin, kalimat tauhid. Ada bullpoint? اللهم صل على محمد ومحمد اسمكم وبهمك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته